pahala dan derajat nang hadap awak kita capai sendirian. Tumbang membalik ba ibadat mulai keluar parut sampai mati ada seberapa hasilnya. Walaupun banyak banget ada pun berkumpul-kumpul di majelis-majelis kurang Islam, ada di sana wali saikong, kita melihat sidin atau sidin melihat kita, sudah luar biasa hasil daripada itu dan ini. Kemuliaan disebutkan di sini bahwa ada seseorang murid datang kepada gurunya lalu berkata, hai guru, ini ulun hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW, tapi ulun hendak mencari ziarah nang kira-kira ulun sorongan aja, ada hendak menilai orang banyak. Maka guru menjawab, ujar guru, di dalam kitab disebutkan apabila air nang mustaqmal dikumpulkan sedikit-sedikit, maka jumlahnya menjadi 20, maka dia suci majikan. Lalu si murid tadi paham, air mustaqmal apabila dikumpulkan sedikit-sedikit, jadi 20, maka menjadi air yang suci majikan. Artinya apabila kita ini sendirian berziarah maka mustahkamah tadi sedikit kadang bisa suci menyucikan, tapi apabila bapak-bapak kurang banyak masing-masing mustahkamah sebarataannya, tapi jadinya jadi 20, maka jadinya suci menyucikan. Maka semurid tadi kada jadi memakai minyak yang asal hendak sorongan lalu inya ziarah bersama-sama kurang banyak. Lalu masalah ulang bacaan, misalnya berzikir. Ada murid ulun nak berzikir sorongan. Lalu guru menjawab, ujar guru, kalau ada pohon kayu, nang kuat benar kayunya itu dan bahan itu, lamun nyawa sorongan hendak maribuhatan pohon kayu tadi. Napa rasanya andai kada sanggup jua, ujar si murid, andai kata ulun sanggup, tapi ulun memakai tenaga nang habis-habisan, artinya ulun. Nah, lamun nyawa mau buhakan itu banyak awal nyawa, sedikit sorong aja menunjuk ramah. Lalu paham si murid tadi, apabila nafsu kita nang jahat ini dibawa berpikir bersama-sama, maka seakan-akan berpikir tadi sama-sama menunjul marah-marahkan nafsu nang jahat tadi. Maka mudah nafsu amarah hilang berkat bersama-sama berpikir tadi. Maka Nabi bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadal jadallah ma'al jamaah. Nyawa hendaklah bapak ribut di dalam kebaikan karena bantuan Allah turunnya di dalam bapak ribut. Ini kita jaganya meninggalkan bapak ribut dengan hari Jumat Selasa, ya kan? Malam sanaya malam Jumat ampih kalau mulut murdah ampih pengajian, ya kan? Tapi gandainya bakal ribut saban malam, yaitu bertarawihan lawan bakal ribut saban bakti sukan sumbahyang subuh. Karena bakal ribut pulang tanggal 21 sampai tanggal akhir Ramadan tengah malam. Mulai setengah dua malam mengadakan sumbahyang hajat sumbahyang khas bibi biasa aja dia di masjid-masjid di langgar-langgar biasa aja masing-masing aja nang mana nang parah lah ya kakak kenyaman namanya parah ya kalau mengambil tempat nang parah aja kan kenyaman sedikit ya kalau ya kakak makamnya daerah aman ya kakak makamnya makam minum nyaman mun orang nang parah langgar sini nang lalu empat peribadat misalnya nomor dilanggar sini dua, namun parah rasa sakit nak bayarannya menanggung bulik satu mat. Jadi nanti parah aja dah, ya kan? Insya Allah. Mana nang parah mereka ambil nang parah al-akramun awla bandar. Nang penting tadi adalah kita beribadah bersama-sama. Lalu ada pertanyaan, setiap orang sumbah yang berjamaah di balik pahala beberapa ganda, ada yang mengatakan hadisnya sama dengan sumbah yang 25, ada yang sama dengan sumbah yang 27 kali. Kalau orang sumbah yang serongonan 25 kali, hadis yang sebutinnya 27 kali, tapi serongonan sembahyang, ada yang sembahyang berjamaah, maka lebih banyak pahalangan berjamaah itu daripada 27 kali serongonan atau 25 kali. Karena dari hadisnya ada 25, 27, maksudnya itu tidak ada hitungan 27, 26. Nanti maksud di sini hanya sembahyang berjamaah lebih banyak pahala daripada sembahyang sendirian. Lalu ditanya apa hikmatnya? Apa hikmatnya? Nah, hikmatnya bagian ini. Di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca kembali kita banyak semua keringkasannya saja. Keringkasannya saja dia diumpamakan seperti lampu listrik. Orang yang berkumpul di situ seperti lampu listrik ada 5 watt. Ada 10, ada 15, ada 100, ada 50, ada 100, ada 500, ada 5000. Wattnya tadi berkumpul di situ bertahan, maka cahayanya menjadi satu. Sesudah menjadi satu cahayanya misalnya sekian, lalu Allah Taala mengumpulkan pahala itu sekian, lalu dibagi rata. Pahamlah, umpamanya yang datangan ke sini masing-masing membawa pahala mengiringi niat. Kan pahala itu mengiringi niat. Lalu ini niatnya ini, ini niatnya ini. Lalu niatnya diumpamakan dengan kaya duit. Ini yang kedua misalnya. Ada yang membawa sejam pala, ada yang dua jam pala, ada yang macam-macam itu. Dibuat di dalam satu celengan. Sesudah itu lalu dihitung, lalu dibagi rata. Semuanya dapat rata. Itulah hasil daripada jawaban dari imam daripada disuruh berjamaah tadi. Jadi kalau orang wali Allah Subhanahu wa taala bernafas satu kali nafas, berhinap sekali hinap. Kan orang berhinap itu sekali masuk, sekali keluar. Sekali nafasnya orang wali diberi pahala lebih baik daripada ibadat orang yang beribadat seumur hidup. Lalu orang wali ini bernafas saja hanya baluman bacaan lagi sini, baluman kapakur lagi sini, baluman nazar lagi, baluman macam-macam ibadah lagi, hanya hinap sidin mana saja. Umpat silin duduk di majelis itu sudah berapa duit yang dimasukkan silin jasa yang dibagi kepada orang-orang lain. Oleh sebab itu di dalam majelis yang baik-baik kita jangan bertindak. Ulun renyahlah tadi hendak turun ke langgar. Hari ini niatan hati selain daripada yang biasa-biasanya tambahannya hendak meminta ampun, minta maaf kawan yang berhadapan. Karena ulun mengodor sampai tadi Jumat karena kawas sembahyang di masjid, mengodor katanya menawak garing, jadi kada kawas datang ke langgar, mohon dimaafkan. Jadi kita kada mendapatkan hanya lewat TV ya. Padahal niatan mohon datang. Ada pun romo-romo kena, mudah-mudahan doakan. Artinya ulun bisa umpat tarawih malam pertama. Adapun malam kedua dan seterusnya ulun di hadapan muharrawang sini aja tarawih membacakan doanya aja jalanan tahun tadi. Insyaallah doakan mudahan Tuhan memberikan kita sama-sama terutama ulun umur panjang sehat supaya kita sempat lawas bakarubu. Tolong benar doakan mudahan panjang umur dan disehatkan Tuhan. Nang kedua lagi tiang doakan bana ulun bulan Ramadan ini mudah-mudahan ulun sobar menghadapi akan orang-orang yang jahil nang balang mengetahui akan keadaan kita di sini. Terang terus saja orang nang balang tahu masalah ulun yang disuruh guru menyampaikan hadis Musofa. Mudah-mudahan orang yang macam-macam terhadap ulun itu yang buruk sangka dalam ulun itu mudah-mudahan ulun sabar menghadapinya. Artinya ulun terus menjalankan hadis Rasulullah dan sopahan ini dan mudah-mudahan apa-apapun yang di telinga ulun dan hari baik di telinga ulun maupun telinga bini ulun maupun telinga dangsana ulun maupun telinga amanakan ulun orang menyambat-nyambat macam-macam mudahan ulun sabar serumah. Ulun alhamdulillah hanya melaksanakan suruhan guru ulun menyampaikan ijazah pertama ijazah prefek samania kedua ijazah musofa dan ulun kadada menghandaki kadada koma kepada apapun apapun kadada sama sekali nang kaitu tadi adalah daripada kakawanan nang lawan ulun baik sangka lalu inya hendak berhadiah masing-masing betapun berapa ika memberi hadiah lawan sidin jasitung aku sekian dan masitung aku umpat kaya ijua nang kaitu masalahnya jadi kadada bertahuk kadada baik beri ini kadada masing-masing memberi hadiah inya menurut kemampuan inya masing-masing dan inya bapak ngaramnya tadi bapak ketulungan bapak inya itu masalahnya dan duitnya itu menggunakan dasar kebaikan umat jua bukan pribadi ulun ada sudah catatan-catatannya tapi yang ada perlu mengetahui itu ada perlu mengetahui itu pada perlu insya Allah ulun kada menjadikan pupuk hidup di dunia Allah Ta'ala ulun di bumi Tuhan ini insya Allah kada menjadikan pupuk tinggal lagi masyarakat ditolong supaya janganlah mengikirat dan janganlah buruk sangka apalagi pian menyambat diharap jangan doakanlah semuanya awal-awal sahabat-sahabat atau murid-muridku yang hadir hari ini hari penutupan doakan aku mudah-mudahan aku tambah menghadapi segala macam tantangan-tantangan urang-urang yang akan merusak akan kesabaran aku terdoakan mudah-mudahan aku tetap sabar serumah menghadapi segala macam. Kemudian disebutkan di sini lagi, apabila sembahyang berjamaah atau apapun pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada si kepalanya itu. Apabila kepala yang menggawi di situ, gawian yang baik di situ, jadi urang-urang ikhlas sempurna. Adapun yang umpat di sisi tadi ikhlasannya kada sempurna maka dibari Tuhan seluruh yang hadir di sana ikhlasannya itu sempurna berkat nang kepala gawi kurangnya ikhlasannya sempurna apabila nang kepala gawi itu ikhlasannya kurang sempurna nang umpat di situ ada saikung nang ikhlasnya sempurna maka nang saikung tadi membawa kepada si kepala gawi tadi diberi pahala sempurna itu paham nang dibukan hari ini nang berapa ulangnya banyaknya saikung aja ada nang ikhlasnya bujur-bujur sempurna maka seberapa ini diberi ikhlas nang sempurna berapa nang seikung tukang. Baik nang tukang bacanya, baik nang tukang dengarinya. Apalagi nang tukang bacanya sempurna, nang tukang dengarinya sempurna juga. Luar biasa hasil daripada majlis. Luar biasa. Jadi kita diwasiati oleh Rasulullah SAW supaya jangan meninggalkan akan berkumpul-kumpul. Nah tadi berkumpul-kumpul tadi ada biasanya ala abwa bihal maqair. Ujar Nabi SAW, jauhkanlah tempat-tempat sembahyang kamu dari kanak-kanak. Jauhkanlah tempat-tempat sembahyangmu dari kanak-kanak. Jelas. Jadi nang tuha-tuhaannya aja kak. Jadi kada lagi nang tuha. Nah itu. Jadi ini masing-masing hadis Nabi ini kita nang si anak buah nang menjaga masing-masing. Itu kecuali anak buah itu dibawa umpat jua sambil dilajari, jangan mengganggu tertibnya di langgar, jangan mengganggu tertib di masjid. Jangan ibu masajidakum sibyana kananakan. Dan wajib bagi orang-orang nomor dua, wangan salah suyupakum dan orang-orang yang bisi pedang babuka. Hati-hati, amun ada bisi karis, jangan dibuka. Karisnya dibuat di kumpangnya. Kalau tak cocok kurang, kena. Empat berkumpul-kumpul di sini, apalagi membawa parang babukaan. Kemarin, kalau saya misalnya membawa parang kemarin, bapak membawa parang tadi, mahadang guru usup sebelumnya. Jal guru usup bapaknya mahadang dalam parang, asalnya guru usup saya mengatakan tidak membunuh panggung dia. Tapi mbah melihat pian, kada jadi niat turun merubah. Mbah apa niatnya nyawa ini jal guru usup, hendak membariakan pun. Kalau gampang guru usup ada besi tenaga dalam bisa merubah niat orang-orang jahat jadi orang-orang baik, yaitu dibacakan guru usup waktu jembo parang tadi. Jangan guru usup begitu ha ya ain sot ha mim ain sin sekali memberiakan ke parang. Nomor tiga, wa min iqamati hududikum, daripada memutus-mutus perkara. Ada aja kantornya sudah di sini, cegel ke kantor kejaksaan. Jangan masjid diulah kantor jaksa. Warati aswatikum. Nomor empat, jangan kuriakan. Di dalam masjid kuriakan. Jangan di dalam langgar kuriakan. Nah, lihat di langgar-langgar ini kan ada kuriakan. Manang baca mulut teman itulah yang itu ngarangnya menyaringkan suara beribadah itu ada wawasirul olakum awijarobe inau alimun bidatis sudur ini itu ada kawal-kawalnya bulanan yang hendak dalilnya banyak mana di kitab-kitab ini banyak di kitab banyak macam. Ya biasa kalau iblis itu datang kita kuliah tiba iblis memang meliaknya nyari-nyari iblisnya nyebuka kenapa sunging talinganya itu panggang sunging talinganya. Jadi jangan kuliahkan di masjid di langgar, jangan wa khusumatikum, dan jangan sampai ada bermusuh-musuhan di masjid di langgar, jangan ada bermusuh-musuhan. Wa ajmiruha, dan hendaklah harumi langgar itu masjid diharumi. Macam apa supaya langgar lawan masjid itu harum? Masing-masing membawa minyak harum. Oleh sebab itu di muka situ namanya kurang nang membagi-bagi minyak harum. Tenang di muka-muka tenang di jalanan-jalanan tenang jalan membagi-bagi minyak harum. Jadi dia minyak itu membilang enggak masuk ke langgar sini, ambil aja minyak harum di situ tapi membayar. Supaya masuk kemari itu berminyak harum. Jadi maharumi lawan langgar. Ulun dan kemari berminyak harum agar. Padahal kan ada siapa apa di sini. Kedadak bini ulun masing-masing ini. Kadara sebab malaikat yang datangan ada di sini malaikat banyak dari baharum-harum ingat karena Allah minyak harum lah. Nah itu adalah guru usup lah. Minyak harum guru mas dan minyak harum juga. Nah guru Haji Muhammad dan minyak harum juga. Nah Masya Allah sidin bakas dibayi orang barat. Jadi disuruh baharum-harum. Nah iya kan, perepen tujuan yang api garu garunya garu yang bagus jangan garu batukan nah, garunya yang super garu yang bagus harum. Jadi kita agapnya jadi kananakan yang ada tahu bahasa putih tinggal ada iya kan. Agak beraja kan membuka penulunya di mana jalan Allah Allah begini membuka buka juga di sini dia buka puasa ditakuni lo puasa kayaknya kan dah kah namun kan anak-anak ada puasa datang kemari kepada buka karena Tuhan nak nalanya anak memban batas ya kan. Tapi bagus juga uang guru supaya namun anak cucu kita tahu dapat dilanggar sini anak bukaan puasa terlalu ada juga bagusnya biar kita di rumah itu sunyi ada dengan mahawar lagi kita hendak bapakah hendak bapakah ujah orang bahari hendak baguslah sebab anak cucu kan ada lagi yang dilanggar terlalu orang-orang dilanggar maka mereka mengurusi urusi repot perlahan-lahan nang sudah cukup aja tuh buburnya ya tak ada jalan lotot cucuk kita nih. Nah soalnya enggak sikong lagi nih sikong lagi ya sikong ya sikong lagi padahal kupiah ini nih anak nyala aduh mendilihat rambut ketawa jadi presiden nih. Maaf tapi ya melihat rambutnya tercengang-cengang baik mendengar suaranya tangang-angang limbah sudah melihat senyumannya guru Wijaya ada tahan lagi biar tak ucap bah-bah senyuman abah ini jajah membunuh semua wanita. Siapakah yang mengatakan itu? Tidak ada bukan tidak ada lain yaitu Sarah Azhari. Munir-munir cantik. Ini akan datang ulang insyaallah ayo dengan sirah teman-teman. Jangan berhirilah berusuk. Doakan aja mudahan ulun bisa mandak hati yaitu tabarruk dengan khalqullah. Mudah-mudahan ulun bisa melaksanakan wasiat guru ulun yaitu mengambil berkat siapapun dan mengambil berkat apapun. Ulun diwasiati guru apapun nyawa ambil berkatnya siapapun nyawa ambil berkatnya siapapun nyawa ambil berkatnya semak semunyaan sebab semunyaan ini dari Nur Muhammad itu ada kebaikannya nangkai apapun pasti ada berkatnya jadi ambil berkatnya itu itu perintah guru ulun dan ulun wasiat yang mana mudah-mudahan ulun kau melaksanakan. Jadi ulun kedatangan anak anda tercinta Sarah Azhari ulun mengambil berkat. Nah macam-macam ulun tak paham haji mengambil berkat nyajar bisa menggawil nenek-nenek Kagak. Cuma ulun ingin mendengar pendengar itu senyuman abah yang ngejar membunuh wanita sedunia. Dan agar nabi terakhir wajahnya ada abu abuhan makohir anda kilah di pintu-pintu untuk masuk ke masjid tempat-tempat bersuci. Nah, jika orang bahari telah di si rumah nang sugi-sugi bahari lah di higa nang tangga naik lah ada pembasuhan batis. Yalah, jadi orang nak naik ke basuh batis dulu. Nah, kayak itu tak dianggapi di muka-mukanya itu wadah-wadah jaga orang membasuh. Di sini alhamdulillah sudah ada keran-keran supaya membasuh batis, supaya langgarnya masjidnya jangan kotor, jangan riga. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu, kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, bulan Ramadan itu syahrus sabri, bulan sabar. Dan ujar Nabi, wasabru thawabul jannah, sabar itu balasannya surga. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan membawa orang ke dalam surga. Awalun rahmatun, tanggal 1 sampai tanggal 10, siang malam penuh, turun rahmat Allah. Kita meminta lawan Tuhan rahmatnya, nang sebanyak-banyaknya, malam pertama sampai 10 malam siangnya bersama. Tanggal 11 sampai tanggal 20, wa awsatuhu maghfiratun penuh, keampunan Allah. Kita minta ampun banyak-banyak mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Wa akhiru hukum minanar, nomor tanggal 21 sampai akhir, urang nang ditulis neraka. Lalu ini meminta, ya Allah, merdekakan ulun dari neraka. Ih, ujatnya. Jadi dibagi tiga, sepertiga nang pertama rahmat, nang pertengahan keampunan, nang terakhir kemerdekaan dari neraka. Kemudian puasa mempunyai rukun yaitu dua. Pertama berniat di setiap malam, arti malam itu antara maghrib dengan subuh, berniat niatnya sah jatuh puasa di esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Tapi yang paling sempurnanya sah jatuh puasa di esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tunang sempurna niat nawaitu shaumawadin an adai fardhi ramadhan hadhihi sanati billahi ta'ala. Saban malam niat itu, kemudian esok harinya mulai subuh sampai maghrib menahan diri dari segala nang membatalkannya. Adapun yang membatalkan akan puasa yaitu pertama jima di siang hari ini. Lamun malam guru sore boleh ya. Arti malam itu maghrib. Jadi misalnya limbahnya maghrib itu misalnya ada dawah bunyi lah, menyedong dinyolong mencetak dawah. Jadi di dawah kita itu cakupakan dua. Nah itu artinya boleh ya kak. Namun aksi yang tidak kan kada boleh dikium aja lawan bini lawan laki kada boleh makroh. Bajau-jauhan lagi itu memesamkan aja. Lamunnya sudah dong daoh ayo aja sih kak pemukul masukkan ke luang daohnya. Itu sengarannya mah membuka akan kebujuran. Nah, lamun inya tang ada aja orang puasa siangnya begawe lawan umanya nih harau kalian wajib bayar kitara sekali menggawe seikung menukar jariah dimerdekakan punya dua kali dua juga punya tiga kali tiga juga bapa bahaya nih lamun kada datang jariahnya atau ada menukar kalau di sini puasa dua bulan berturut-turut heyu lamunnya dua bulan berturut-turut puasa lamun kang misalnya nang kada berturut-turut sudah olehan sebulan setengah puasa lalu batal sehari basa pulang hitungannya mulai satu hen jadi dijaga banar jangan parak-parak lalu belum puasa siang menanggap malam aja tunggu daun berbunyi tadi menurut ini biasakan orang-orang kawin ulang kawin bulan Sa'ban jadi hanya rengkala. Nah, jadi bulan Ramadan itu asa gagal aja lagi memang sudah lawas lagi ini kada kalau jangan nang sekali ini kada tahu juga. Nah, kada kada tahu juga koleset maksudnya sudah yang sembuh selalu ya koleset. Puasa 2 bulan siapa kawan namun 2 kali 4 bulan puasanya hati-hati banar sebutin sudah jangan sampai gimana nomor 2 mengalirkan air mana kalau itu gawir-gawir serpon dan kali-kali ya dia kalau bukti batal puasa nomor 3 muak nang basing naga namun kurang banget biasa mulai yang lama kan muaknya kan masih naja ni kan lah ini ni muak masih naja nomor 4 masuk benda di dalam rongga rongga yang di badan kita ada 5 pertama mentung yang kedua hidung yang ketiga telinga yang keempat kemaluan kelihatan di belakang jangan sampai rongga itu dimasuki oleh sesuatu lah. Nah, hati-hati benar. Kalau misalnya dimasuki tikus meriangin, Allah Allah bisa kabar. Nah, bingi-bingi dimasuki tikus meriangin. Oh, saat datang nanti tak dasar musibah berjuang. Ada yang kedua pulang bingi-bingi ya. Nyesanya kan kalau boleh masak sesuatu dalam rongga. Nah, rongga tadi kita masak yang dia lihat ada bini-bini juga. Kenapa? Kalau melihat karung lah. Tidak nyaman karung lagi masuk potongnya. Sekali patah. Tarikannya patah dari sini. Kalau kawal lagi di kuih-kuih. Ya, pada semangat ayam. Lalu itu yang tak piang. Atuk piangnya, atuk piangnya, tak pinang putihnya aja. Nah, dari situ menyiru sedikit, mendapatkan sedikit menyiru sedikit. Napa ada ayam yang menyirungi memakok, matok si anginya aja, kaya. Napa taruhnya aja, sampai habis. Gitu. Jadi dia menyuruh-uruan mereka memang aja, orang itu dapat ajar-ajar kesehatan, hati-hati, jangan sampai kemasukan taruh, nanti sampai kemasukan tikus. Kemasukan tarung kan berkiawan ayam tepat putih akan nang putih-putihnya aja jangan nang dirinya hati-hati telah itu hidung jangan masuk artinya apa sesuatu muntung kejua telinga itu kemaluan di muka di belakang jadi lah mulai masuk berat. Nah lalu kita mau kusuk hati-hati telah ujung menjadi lidah kalau kita masuk peluang murid itu bang lah mereka atau kena telinga kena tahu tidak boleh kalau telinga lawan kalau telinga jangan salah dijaga jadi pertama jima jangan mengeluarkan air mani jangan muak jangan masuk benda di dalam lima rongga ada namun besar tek itu ada rongga atau endos ada rongga itu boleh kemudian lagi murtad itu membatalkan jua, kemudian lagi kegilaan minta jua, kemudian lagi anu air minta jua, itu dapat membatalkan jua puasa. Jadi apabila nyai katakan puasa sah. Alhamdulillah. Kemudian apabila orang ada awal puasa, nah itu dapat lantaran mintanya ini kita puhaan dan ada awal puasa, nah itu, nah atau lantaran dari garamnya, nampak dari harap lagi baik. Menurut dokter penyakit yang ini kadang ada obatnya, jadi garam itu terus-terusan kada awal puasa. Apabila yang dibawa puasa, karena misalnya hitungan darah yang di awalnya bahasa dokter itu habis turun kena habis menyeturun habis ditambah darah menitambah darah baik pun darah bersih mendarah yang ditambahkan itu banyak penyakit menambah penyakit. Jadi bagi orang mana bisa penyakit nang kada diharap baiknya satu ini nang kedua pula orang nang tupa kada kawa puasa ini boleh kada puasa dan sejen kada mengkoba. Kada mengkoba cuma bayar saban hari salitan. Membari ka urang fakir mis kin salitan. Ini namanya dengan orang mata tuha bagaimana kada kawa puasa, ya kan? Nah, atau orang penyakitnya tenang kada ada kawa diharap baiknya. Lamun penyakit itu ada harapan baik, nah itu aja kada puasa dulu. Tapi munnya baik mah ngodok kena. Nah, waktu nang kada bayar dulu pian dulu. Ngodok kena. Walhasil kalau salah yang menetapkan lawan orang-orang tahu di kitab minta masalah apa-apa itu menetapkan dia. Kemudian disunatkan di bulan puasa pertama kita makan sahur. Nang kedua sunat makan sahur itu diakhirkan waktunya. Nah, karena waktu sahur itu mulai tengah malam. Tapi nang bagus benar ke pukul 4. Dan akhirnya karena hikmatnya sahur itu supaya kuat di siang hari. Namun pukul 12 makan sahur sampai habisnya pukul 4 menepat siang ya kelaparan. Nah, jadi pertama makan sahurnya pahala sunat. Nah, nang kedua mengakhirkan waktu sahur pahala sunat. Nah, pagarannya kalau setiap amal sunat di dalam Ramadan pahalanya sama lawan amal nang fardu. Setiap amal fardu di bulan Ramadan pahalanya sama lawan 70 kali mengerjakan fardu di bulan lain. Harganya ini perlu nang sunat-sunat ini pertama makan sahur jangan ditinggal. Nang kedua sahurnya akhir-akhir aja. Nomor tiga pulang sahurnya itu penutupnya, penutupnya yaitu kurma. Minta, minta. Kemudian nomor empat pulang waktu sahur tadi banyak karung. Nah ini jarang lah. Makan sahur pukul 4 kurma biasa kita. Cuma nang berminyak harum di waktu sahur ini jarang. Nah, jadi ingatkan ini pahala sunat dua. Apabila mengerjakan sunat sama lawan nang fardu, ngatakanlah waktu sahur berminyak harum. Ini waktu sahur biasanya bangun lagi subuh sampai pagi ya memukul jauh. Nomor tiga menyegerakan buka apabila sudah yakin mataharinya tinggal lama. Jadi memangnya sudah daun apa bunyi maghrib buka kala-kala rasa buka. Nah, ya kan? Buka. Nah, buka itu pulang sunnah dengan kurma. Nah, itu. Jadi buka itu sunnah segera. Nang kedua sunat kurma. Nang ketiga sunat kurmanya ganjil. Sebiji atau tiga atau lima. Kira-kira gurusuk milih nang mana ya? Kurma mana? Nang dua kah, tiga kah, lima kah, tujuh kah, sembilan kah, sebelas kah? Nang berapa gurusuk kah? Nang tiga ya gurusuk. Nah, sedangkan tidak jadi siap empat berusuk tiga. Mengguru alangkah keluaran antong kira-kira ini ganjil sampai jalan berapa luaran kira-kira berapa tiga jauh jalan maaf tiga jauh ada tanah disini kira-kira 11 ya apa emang tiga jauh karena ada kanyang mun 11 hanya kanyang jadi mengambil rumahnya 11 gigi. Balang aja yang sunatnya itu ganjil. Jadi pertama segera berbuka. Yang kedua kurma itu sunat. Yang ketiga ganjil. Nah itu ganjil. Nah limbah itu berhubung kita di sini rajin. Lain daripada kurma itu ada minum banyak kurang. Minum ya banyak. Berhubung lagi di sini ada kurang makanannya. Hah? Apalagi di kampung kita ini banyak orang lama hendak membuka akan orang puasa itu banyak-banyak sampai yang dirangkal kita sini adalah kan buka puasa itu 30 hari atau 29 yang membuka akan itu banyak-banyak 60 jadi kalau saya jadi kan paksa berdua naikkan berdua nah, hari ini kan berdua buka akan besok berdua atau 60 membuka akan masing-masingnya hendak bubur. Nah ada pula yang mulai tanggal 21 ini berharap hendak membukakan makanannya nasi samin iwaknya ayam mulai 21 dah 21, 22, 23 sampai habis dibilang gak kita sini nasi samin anaknya 21 sampai menghapkan sampai akhir berharap dia ini aku jauh jauh aku jauh aku dia sudah habis sudah nang jauh jauh jauh jauh habis ikan jangan tahu mengguduh dia nang ngeselin dia mengguduh dia mengguduh dia kalau sampai dia namun mungkin dia kalau ayam bagi dia kalau butuh nah ya nang rajin ayamnya binatang banyak kurang dari tiga jadi gondol ayamnya mentahkan nasi kumah si kumah jadi ya nang mana mana ayamnya aja ya nang beribik-ribik ayamnya kan sikung aja orangnya artinya anjuran supaya masuk di sebelahnya artinya ayo membuka orang puasa pansin cerot yang pemerintah apabila pansinan anaknya apa pansinan guru agama hanya mati siapa yang menggabungin bini sikin lawan anak sikin pansinannya siapa ada kata pikir maka itu ada kata pikir di sini. Masalah pensiunan jangan sampai umat kita bini guru kita bercari jangan sampai bangsa anak kita bercari yang kita harapkan umat kita di rumah aja jangan keluar luar rumah sudah abah meninggal hancur teman-teman ada usaha ada usaha itu mengulangi pahala puasa makruh kemudian pulang mencium bau-bau minyak harum memakai minyak harum di siang hari itu makruh itu makruh itu sama sikat gigi di batang hari makruh itu. Nah sangat sunat benar bagi orang puasa jangan mengharam seperti berdusta itu sangat sangat dijaga benar jangan siang yang malam jangan berdusta sebab itu menghilangkan pahalanya habis apabila berdusta. Nomor dua ghibah mengutuk orang habis dia pahalanya. Nah itu di dalam kitab yang ulun catat di sini ada disebutkan la siyama menjaga kalian akhirnya apa? Anu wal walidatin lal kabair tiapi alih ilmi wahidul Qur'an ini masyarakat tiapi alih artinya mengupat itu dosa besar apabila nang dikupat itu kurang alim atau kurang nang hafal Qur'an. Lama-lama Tuhan mana alim mana hafal Quran lalu kita sambati dosanya ganal-ganal ya. Ganal-ganal napa bujur duanya ya. Napa bujur duanya napa udah sambati udah bujur dua nang bujur duanya itu namanya sambati lama-lama kada bujur kemarinnya mah ada jadi kita nela apabila orang alim yang disambati lalu bapak dosanya ganal-ganal apalagi ulangnya alim hafal pulang Quran, apalagi tafsirnya hafal pulang disambati babagana dan dosanya. Apalagi bulan puasa pulang menyambatinya kalau lagi asyik. Wa musyamaratun dan dalam bahasa sumpahan itu jangan dua-dua biasa orang puasanya kan biasa emosi cepat pada naik lagi bakal layan itu jadi jangan bahasa sumpahan lah masing-masing ditahan aja menukung jangan bahasa sumpahan malum lah lapar parah tergantung haus airnya panas ya gerak nyawa namanya sasak-sasak di sini kita tahu ini sasak masuk pulang ini anak sembahyangan sampai kerja jadi waktu yang sujud nah ya menyikir hati-hati bulan puasa bulan sabar nyatakan sabar kemudian yang sunnah lagi di bulan puasa ikhlas sedekah membanyakkan membagi-bagi sedekah. Jadi apa biasa kita bersedekah bulan lain itu misalnya sejampal bulan Ramadan ditambahi dari kadar yang itu. Ini kada biasa bulan Ramadan bulan yang kadar Ramadan memberi sejampal limbah bulan Ramadan hampir. Ada orang bulan Ramadan banyak memberi sedekah dari sebelum Ramadan. Jadi ya kaum pemerintah kalah menggaji pegawai yang biasa bupati. Ada kaum bupati tak? Bupati. Ada kan? Halo bupati. Halo bupati. Nah umpama bupati digaji umpama 5 juta sebulan. Kalau bulan Ramadan kira-kira 10 juta bupati gaji. Itu sunat hukumnya. Memperbanyak yang sunatnya. Jadi pegawai bulan Ramadan ada honornya. Istilah orang dulu tak omega. Usaha menambah gaji anda. Wataus yakin adalah ya dan memperbanyak membagi napakah lawan anak bini. Nah, jadi ini gunanya duit ini urusan saya. Jadi bulan Ramadan bini kita yang mestinya dibari yang biasa dibari misalnya sejam awal bulan Ramadan bini kita dapat lebih pada sejam awal. Anak kita pun yang biasanya dapat sejam awal bulan Ramadan anak kita dapat lebih pada sejam awal. Tinggal lagi untuknya. Nah anak kita ini kalau jadi balik hati-hati menurutnya jangan menurut menurut darah bayaran jangan menurut lalapan jangan menurut menurut hanya mariaman jangan menurut karabat jangan menurut samin dasar masa kanan nasi samin jangan menurut tamrin dasar dari masa malam hari raya batin batan jangan alhamdulillah bagaimana tak kurang kepada sebab kegalian-galian yang terkali semenihan kegalian kurang menjusi ada mendapat kurangnya kepada manusia yang beriman semenihan apalagi dari kepala mata yang ada di Malikapura lawan kubur-kubur beliau apalagi sambatannya akan serang di Makkah kebaran kau keringat kejadian yang berlaku tempat ada yang berambai-berambai itu pada ada ya Allah mungkin sekadar ada yang berlaku kubur ini kena menangar maka kamu melihat malam hari raya kepada anda yang berlaku-lakukan pada berang sekali orang berkembira di wajah dasar orang Malikapura dasar ulama alim beragama ulama soleh ada dah paling mahal dalam hari itu yang tiada yang kali ada orang yang bawa nak bawa lah malam raya yang tiada tulis ulang nama memberi izin semalam nama itu kalau tulis memberi izin boleh semalam nama itu jangan dia tulis ya dan memberi izin dia stop takdiran malam hari raya takdiran mau rumah walaikubdirillah ala mahadakum kadada perintah mubadadir membuang-buang duit dosanya karena banal kalau membuang-buang duit dengan lemah nambah apalagi nambah raya mudahan semenyaan kita mau berubah daripada kesalahan-kesalahan yang sudah lewat kita semenyaan ke dalam menghadapi sakaratul maut menghadapi hadirat Allah dan pada masyarakat amalihan sudah jangan ada lagi nang balakat lakupan menukar apalagi kemerabayan penyakit kambang sarokan penyakit dua sekolah lagi nang bertembak-tembakan baik yang meriam yang apa buruh atau yang macam-macam yang hampian adalah kejuaan kepada umat Rasulullah kejuaan Allah ini rahmat Tuhan nasihat-nasihat ini rahmat kalau rahmat yang datang kita hari ini nah lalu lawan anak bini tadi jelas anu duit kenapa dibanyakin dari bulan puasa nah tapi gunanya tadi hati-hatilah jangan dikeparatan dan kagak kamu bajir atau membuang-buang itu pada murid kemudian wa isanan alal aqarib wal jiran berbuat baik kepada kula warga dan jiran jadi kita mengatakan ini aku di kula warga sepupu-sepupu susah-susah dibari gasan cukup inya makan minum jagainya sebulanan misalnya sebuah rumah berapa nama sesedang ya Allah umpamanya setengah juta nah ini setengah juta setengah juta setengah juta misalnya aja ya Allah lalu kumpulkan berapa sepupun itu umpamanya 50 50 kali setengah juta itu nang cagar ini puasa Ramadan nah dibagi-bagi di bulan Ramadan membaginya itu jadi pahalanya gana kita itu wajiran jiran yang susah-susah pulang jiran susah balu ada anaknya pulang yatim nah digandang-gandang ini nah cagar sebulanan ini nah ya kalau cagar karena fitrah pulang bayar fitrah ini gunanya duit-duit yang jadi tabung-tabung untuk pengenian dan membuka akan orang puasa yang tadi kita menunjukkan apa dilanggar kalau menunjukkan duit dan panitia ya segala macam bubur nasi macam macam dan memperbanyak membaca Quran pulang bulan puasa nah, siang malam baca Quran dan sembahyang tarawih pulang dan iktikaf dan ibadah-ibadah yang lainnya sholawat ke apa-apa terutama iktikaf itu di akhir yaitu 21 ke akhirnya 29 atau 30 mereka kenapa? Karena diharapkan manamuni malam nang apabila kita mengerjakan ibadah maka pahalanya digandakan sama dengan 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu setahunan sekali mereka artinya ada satu malam siangnya sama siapa beribadat malam itu atau hari itu diberi pahala sama lawan beribadat 1000 bulan itu di dalam setahun sekali lalu yang kebanyakannya itu bulan Ramadan bulan Ramadan itu kebanyakannya adalah 10 hari yang akhir 10 hari yang akhir kebanyakannya yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 nah itu jadi menunggu Lailatul Qadar dengan ibadah malamnya, siangnya minta jadi apabila malam beribadah, siang beribadah pasti ada karena Lailatul Qadar itu jadi arti menunggu Lailatul Qadar itu memperbanyak ibadah kagak lama menunggu Lailatul Qadar itu hendak menunggu nang artinya apa anu Lailatul Qadarnya turun bedabus kada Lailatul Qadar itu malam nang diganda-gandakan ibadah siangnya minta juga sangkan pian kena kemudian menunggu Lailatul Qadar jadi Lailatul Qadar itu ada manusia kadang turun kadang itu bang kadang itu nyenang kadang itu ada ibadahnya kah namun yang menunggu Lailatul Qadar merokok aja lain merokok aja lain sampai aku wajar ini nih nang ujar Imam Ghazali yang kamu pernah lupa pas tangguhan Imam Ghazali itu pas apabila puasa hari Ahad awalnya atau hari Arba maka waktu itu berjatuh tanggal 29. Apabila puasa hari Senayan awalnya ini pemanam diadat ini hari Senayan puasa walaupun kodar jatuh pada tanggal 21 ujar yang ini berjalan ya. Tapi sebenarnya kodar itu kan memang tahunnya cuma menurut Imam Ghazali yang biasanya jadi kita itu tahu aja empat menginya jadi bagaimana ini malam itu kan. Nah, lihat ya puasa hari apa menyahai Ahad atau hari apa awal puasa. Nah, 29 atau pada apabila hari Senin awal puasa 21 atau pada ini caranya Senin sekarang 21 atau pada apabila hari Selasa atau Jumat maka 27 atau pada hari Kamis 25 apabila hari Sabtu 23 itu ujar Imam Ghazali, ujar Syekh Abdul Hasan wa min balagh sinna rijal ma qatat nilaiyat al-qadr bi hadhihi al-qa'idah mulai aku sudah nabi anam sampai wahyu nang ujar Imam Ghazali itu kan bisa lewat pas nah dapat kita kelantaian ya Allah dan Umar Sidin Aminah Abah Sidin Abdullah lawas kalau bisi anak mereka lalu bagian lana babagian lana lalu pas bulan Ramadan lalu kondak badoha semoga anak anak di dalam karut ini menjadi alim lagi jahit iya kejadiannya luar biasa itu dalam kolam lah itu karena didoakan oleh Umar Abah di lalu kada jadi kita bagus dalam kepada Nabi mendoakan ya kalau anak bini Yuria mudahan jadi orang alim jadi mudahan jadi orang alim saja yang pada dia alim sugi sebabnya hadis Nabi talibul ilmi kata kalau Allah berizkiri orang menuntut ilmu mudah rezekinya meminta jadi mendoakan anak cucu mudah anak alim berhubung waktunya sudah setengah enam kurang 10 ulun berniat yang tak ampun 20 menit tingkat daripada biasa kasihan dia berkata itu yang ulun sampaikan dulu lah pada hari penutupan ini jadi ulun berniat minta ampun sarungan minta maaf minta ulun minta harap kepada pihak berkata dan yang doakan ulun terutama bulan Ramadan mudah-mudahan ulun sarungan diampuni Tuhan dosa diselamatkan dunia akhirat terutama mudahan ulun dosa rumahan sabar tahan memahami kalinya daripada macam-macam pandoran-pandoran masyarakat amin Allahumma amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab kalau awal Ramadan ini awal pada pukulan pada hari Minggu, kemudian malam senangnya dengan Maulid, terus hari Selasa pengajian, insya Allah.